Kenapa cuma begini? Mengapa kenal di hati? Kan memang sing bisa pilih. Biar jua beta yang pergi. Ternyata cuma begini. Ternyata orang pun hati. Kau dia lebih berarti. Pergi jua jangan bagi. Setengah.